Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayadihillahu falamudillala wa mayudlil falahadiyala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Pada pertemuan hari ini kita insyaallah akan mengambil materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan yang terakhir kita berada di pembahasan bab yang ke-34 dari Kitabul Iman. Soal iman biwujudi syaitan. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليلة الإمام النسائي حسن عندك ما اسمه سيابا نام الإمام النسائي yang jawab Muhammad Zain. Ahsanta Ahmad Ibn Shu'aib Sahibu Sunan. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala akhbarana Muhammad Ibn Nasr An-Naisaburi qala haddathana Ayyub Ibn Sulaiman Ibn Bilal قال حدثني أبو بكر هو أبو بكر ابن أبي أويس اسمه عبد الحميد ابن عبد الله عن سليمان وسليمان ابن بلال والد أيوب المذكور قبله jadi أيوب بن سليمان meriwayatkan dari ayahnya سليمان melalui wasithah أبي بكر Abdul Hamid ibn Abi Uwais. An Abi Suhail ibn Malik. Wa Abu Suhail ismuhu Nafi'. Nafi' ibn Malik. Wa huwa am al-Imam Malik. Pamannya Imam Malik ibn Anas, imam dari Hijrah. An Abi itu Malik ibn Abi Amir. Jadnya al-Imam Malik. Dan jadnya Imam Malik thiqah. Annahu kana yasma'u qira'ata Umar ibn Khattab wa huwa ya'ummun nas fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dari Abi Jaham. Malik ibn Abi Amir kakeknya Imam Malik. Beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau mendengar bacaan Umar ibn Khattab tatkala beliau mengimami kaum muslimin di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Imam Malik kakeknya adalah seorang tabi'in, bahkan min kibari tabi'in. Beliau pernah menjumpai Umar radhiyallahu ta'ala, pernah mendengar bacaan salat Umar radhiyallahu ta'ala an min dari Abi Jaham, dari rumahnya Abu Jaham, Amir ibn Hudzaifah Al-Qurashi, sahabat masyhur min muslimatil fath. yang pernah memberikan hadiah pakaian kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sudah kita lihat hadis Sahih Bukhari. Kemudian kata Malik bin Abi Amir, wa qala Ka'ab al-Ahbar, dan berkata Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab bin Mati, dan Ka'ab bin Mati min al-Mukhadramin, beliau menjumpai zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja beliau masuk Islamnya pada zaman khilafah Abi Bakar. Wa qila pada zaman khilafah Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau tadinya seorang Yahudi dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Sehingga dikatakan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar mengatakan walladhi falaqal bahra li Musa. Lainna Suhaiban haddathani anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yara qaryatan yuridu dukhulaha illa qala hina yaraha Allahumma rabbas samawati sab'a Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma adlalna ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما درينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وحلف كعب بالذي فلق البحر لموسى لأنها كانت دعوة داود حين يرى العدو. Qala Syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahih rijaluh rijalu sahih illa Muhammad ibn Nasr al-Farrar al-Naisaburi waqad wasaqahu Nasa'i waraw anhu jama'ah. Ka'ab al-Ahbar mengatakan demi zat yang telah membelah lautan untuk Nabi Musa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah. Hanya saja di sini beliau menyebutkan walladhi falaqal al-bahra li Musa, menyebutkan rububiyah Rabbnya Nabi Musa, demi zat yang telah membelah laut Nabi Musa, disebutkan di akhir sebabnya li'anna kanat da'wat Daud hina yara al-adu. Ini merupakan doanya Nabi Daud ketika melihat musuh. Tentunya bersumpah dengan Rabb Nabi Musa atau Rabb Ibrahim atau Rabb Muhammad atau Rabbil Ka'bah, semuanya diperbolehkan. Karena semuanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, demi zat yang telah membelah lautan untuk Nabi Musa, sungguh Suhaib telah meriwayatkan kepadaku. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Abu Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat suatu perkampungan yang hendak dia masuki, melainkan ketika melihat perkampungan tersebut ia berdoa dengan doanya Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna, ya Allah, pemilik langit yang tujuh lapis dan apa yang di bawahnya, yang dinaunginya. Wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna, dan pemilik bumi yang tujuh lapis wa ma aqlalna, dan apa yang ada di atasnya. Wa rabbas syayatin wa ma aqlalna, dan pemilik syayatin dan apa yang mereka sesatkan. Wa rabbar riyah wa madharina, dan pemilik angin dan apa yang ditiup olehnya, tertiup atau ditiup oleh angin tersebut. Fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha, Sungguh kami ya Allah mohon kepadamu kebaikan yang ada di perkampungan ini dan kebaikan penduduknya. Kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan perkampungan ini dan kebaikan penduduknya. Wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan kampung ini dan kejelekan penduduknya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Ini hadis Suhaib bin Sinan Abu Yahya Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala an. Dan syahidnya dari hadis ini wa rabba syayatin wa ma'dalna. Syaitan itu benar-benar ada. Dan Nabi sudah mengkhabarkan dan juga dalam Al-Qur'an bahwa syaitan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api. Dan sifat syaitan adalah al-iblal, menyesatkan manusia. Dan juga dari sini kita bisa mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwasanya hendaknya senantiasa dalam hidup ini kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kebaikan kepada Allah dan berlindung dari kejelekan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memasuki suatu perkampungan, beliau berdoa dengan doa tersebut. Dan disebutkan di sebuah riwayat bahwasanya beliau berdoa dengan sebut ketika beliau mau masuk menyerang negeri Khaybar. Dan juga semal dengan disebut hadis yang masyhur Nabi SAW idza khafa adwa, beliau kalau khawatir dengan kejelekan musuh, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau di hadapan mereka itu pelindung untuk kami dari kejelekan mereka, dan kami berlindung kepada Allah, kepada Engkau ya Allah dari kejelekan mereka. Ini petunjuk dan juga teladan yang dijaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dan berlindung kepada Allah dari semua kejelekan dalam semua perkara kehidupan kita. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika seorang hamba senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak berdoa kepadanya, ini merupakan sebab kebaikan untuk seorang hamba. Sebab diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan dan dijaga dari semua kejelekan. Dan hadis Abi Hurairah di Sahih Bukhari kita hafal bersama. Hadis qudsi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus seorang hamba berusaha mendekat diri kepadaku dengan amal-amal nafilah, dengan ibadah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku yang menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Dan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Dan menjadi tangannya, yang dengannya dia bergerak. Begitu pula dengan menjadi kakinya, yang dengannya dia melangkah. Mananya bahwasanya penglihatannya, pendengarannya, gerak-geriknya dan langkahnya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in sa'altani lawatiyanna wa li sa'adani lawidanna. Kalau dia meminta permintaan, aku kabulkan permintaannya. Dan kalau dia berlindung dari kejelekan, aku lindungi dia dari kejelekan tersebut. Ini sebab ataqarrub ila Allah azza wajalla. Seorang hamba senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersamanya. Ma'iyya khasa, akan senantiasa memberikan perlindungannya dan menurunkan kebaikan-kebaikannya. Dan juga di sini kita bisa mengetahui bahwasanya bumi sebagaimana langit terdiri dari 7 lapis, begitu pula bumi. Di sini sebutkan Rabbas samawati as-sab'i, juga Rabbal ardina as-sab'i. Wahai Rabb, pemilik langit yang 7 lapis dan pemilik bumi yang 7 lapis. Siapa yang perhatian? Alhamdulillah, alaih marifik, indak. Tadi kita lalui di sana hadis Suhaib bin Sinan. Salah seorang rawinya itu merupakan jadnya Al-Imam Malik, kakeknya Imam Malik. Siapa itu? Santa, jadnya namanya Malik, Malik ibnu Abi Amir al-Asbuhi, Malik ibnu Anas ibni Malik, Imam Malik masyhur, Imam dari Hijrah, kakeknya seorang tabi'i thiqah. Kalau ayahnya Anas, ulama la yu'raf halu, jadi ketahui bagaimana keadaannya dari sisi periwayatan hadis. Siapa lagi ni? Akhi Umar, alaih barik indak. Tadi disebutkan perawi dari Suhaib bin Sinan adalah Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab ibn Mati. Siapa Ka'ab ibn Mati tersebut? Sedikit lagi, kali itu Abu Jaham. Idhabu biqamis hadha ila Abi Jaham waktuni bi'an bijiati yati. Kalau Ka'ab al-Ahbar, siapa itu? Beliau seorang mukhadram, seorang yang menjumpai zaman Nabi SAW, hanya saja beliau masuk Islam pada zaman khilafah Abi Bakar. Waqilah pada zaman khilafah Umar. Beliau dari seorang Yahudi dan diberi hidayah dengan Islam. Baik. Kita cukupkan dan setelah tali kita ada undangan akikah putrinya Abu Hauzan. Oke, Bapak Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah,